عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Sudah hadirin yang dirahmati Allah. Terlebih dulu saya memulakan membaca beberapa potong hadis berkaitan dengan Syaban ini. Terutama yang menjadi kontroversi mengenai hadis-hadis nisfu Syaban. Dua-dua pendapat ini saya kemukakan hadisnya. Dan kita kena faham, pokok perbincangan kita ini bukan masalah asasnya, bukan masalah yang wajib. Dia masalah sunat. Itu kena faham lah, pegangan tu. Nah, jangan kerana sunat, kita berpecah. Jangan kerana perkara yang furuk, dalam perkara ranting kita boleh berpecah. Ya, pecah belah itu dilaranglah. Ya, satu golongan pula mengatakan hujah-hujah mereka yang disunahkan bulan Syaban ini ialah beramal di seluruh bulannya. Yang mengatakan sunnah mengamalkan seluruh bulan Syaban itu mengatakan bagi yang mengamalkan pada pertengahan Syaban pula, nisbu Syaban, mereka mengatakan bid'ah. Kalau bid'ah ni beratlah ya. Ya Nabi kata, kulu bid'atin dalala. Wa kulu dalatin finnam. Tiap-tiap bid'ah tu sesat. Tiap-tiap sesat tu neraka. Ha, jadi tuan-tuan buat nisbu Syaban, neraka begini. Kalau ikut hujah, hujah ni lah. Orang yang kata bid'ah, mengamalkan nisbu Syaban ni. Tahu nisbu? Nisbu tu bahasa Arab. Terjemah Melayunya separuh. Kalau 30 hari separuh mana 5? 15 lah. Itu nama nisbu. Ya. Kita ni cakap Arab lah. Ha, gitu kan. Tapi tanya tak boleh Arab. Ya. Nisbu mana separuh? Sebahagian daripada 30 tu. Separuh sebahagian mana 15 lah. Hanya kesebut nisbu Syaban ialah 15 lah. Syaban itu maknanya. Nah, baik, saya nak kemukakan pendapat yang pertama. Ingat tuan-tuan ya, saya sebut benda ni bukan masalah pokok. Bukan masalah wajib. Ia masalah ranting. Masalah sunat. Jangan jadi perpecahan. Ha, gitu. Siapa yang nak buat nisbu Syaban, fadal. Jangan pula serang bid'ah neraka. Ha, gitu. Terkejutlah kawan tu. Kan, bid'ah sesat neraka. Ai. Aku baca Yasin pun aku sunat nisbu Syaban masuk neraka pula. Abi yang tak sembahyang tu kenapa? Tak kata masuk neraka. Jadi masalah kan. Ya, itu kena faham dia punya pokok tu. Ya. Saya senang saja tuan-tuan orang tanya saya macam mana ustaz? Saya tak buat itu jelah. jadi saya kata saya tak buat nisbu Syaban ni saya tak buat. Itu saja. Orang nak lain buat, silalah. Ha, jangan tuan-tuan pergi bedel, tembak meriam kat dia orang tu. Janganlah. Lepas tu, dia bagi tuan-tuan makan, pada nisbu Syaban, tuan-tuan bedel, tembak dia pula. Kan, tak patut dah bagi makan. Orang Melayu ni, dia amalan-amalan sunat ni, kadang-kadang dia jadi upacara tau. Dia jadi macam budaya lah. Ha, dia adakan program besar-besaran lah, ataupun yang bersifat jama'i. Ya. Baik, saya nak kemukakan mengatakan bahawa nisbu Syaban ini tidak wujud. Karena mereka berdasarkan satu hadis begini. Hadis ini ditanya oleh seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumuhu min Sya'ban." Qal, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun." Rawi Abu Daud wa Nasa'i. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu berpuasa satu bulan pun daripada bulan-bulan lain melebihi puasa kamu dalam bulan Syaban." Ini sahabat ni tanya dengan heran. Nabi puasa Syaban itu memenuhi bulannya, memenuhi harinya. Mana sebulanlah? Sahabat tanya dengan pertanyaan heranlah. Nabi jawab. Nabi kata apa dia? Nabi kata, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin." Itu bulan, maknanya bulan Syaban, kelalaian manusia padanya. Mana manusia lalai bulan Syaban ni? Ya. "Baina wa Rajab Ramadan," di antara Rajab dengan Ramadan tu. Di sini kelalaian manusia. Antara Rajab dengan Ramadan, tengah-tengahnya Syaban lah. Yang dimaksudkan Nabi kata, itu bulan manusia lalai, bulan Syaban. Antara Rajab dengan Ramadan, tengah-tengahnya Syaban. Memang pun kita lalai pun. Bulan yang mendekati Ramadan apa dia? Bulan Syaban lah. Bulan Syaban ni lah kita tak berpuasa. Ha kan? Dah dekat Ramadan. Sebelah bulan duk bedah. Sebelah bulan duk makan tu, Haji. Sehari makan 6 kali pula tu. Tiba-tiba nak break bulan Ramadan sebulan. Kereta kalau emergency break, dia ada risiko lah. Lari dia punya landing dia, lari dia punya makan tayar. Nah, tuan-tuan makan sebelah bulan, sehari makan 6 kali pula tu. Badan kita lasakkan kita ni sebelah bulan tuan. Itu yang sehari puasa Ramadan tu muka macam mayat tu. Letih betul. Mengira hari tuan. Allah sehari baru. Ni ada 29 ni. Mati aku katanya. Nak ngabih tu 29 hari bulan tu. Nah, 29 puasa tu. Kira hari dia. Ini risikonya tuan-tuan. Memang jasad kita kalau kita lazim-lazimkan. Risikonya tu. Kira sehari Ramadan tu kau boleh MC lah. Bagi yang bekerja. Berlantak lepas subuh tu dia tidur. Zuhurkan dia bangkit. Sambung tidur. Dekat bukakan baru dia bingkas naik. Bangkit dia. Pasal nak buka tu. Kan. Kira sehari suntuk tu dia weak betul. Weak badan dia. Weak iman dia. Weak akidah dia. Ini pengalaman kita tak tuan? Pengalaman saya dengan tuan-tuan. Kalau dilatih bulan Syaban ni. Macam kita training lah kan. Udah tuan-tuan lasak di hutan, training dengan askar kat hutan tu. Nah. Pergi perang. Tak masalah. Kan. Jadi, bulan Syaban ni bulan training lah. Gitu. Melatih diri. Terutama pun, puasa. Jadi kita puasa lah besok, hari Khamis. InsyaAllah. Tapi jangan niat puasa Syaban lah. Sebab puasa Syaban ini hanya dibenarkan sunahnya sebulan tuan-tuan berpuasa. Hari-hari bulan Syaban ini tuan-tuan nak puasa sehari hukumnya haram. Tak boleh. Niat puasa Syaban. Satu Syaban tu niat sebulan. Tapi tuan-tuan ini bukan boleh sebulan. Dia cukup bulan aja. Kan? Tuan Haji pernah puasa Syaban sebulan. Saya yang jadi tok guru ni. Idam tu nak puasa bulan Syaban. Sebulan. Tak tercapai tu ni. Sebab tak tercapai tu begini. Tengah-tengah orang tak puasa, kita puasa. Allahuakbar. Kemudian masyarakat Melayu ni satu budaya pula. Bulan Syakban ni lah lantak-lantak kendurinya. Kenduri pula tu, kau nak jamu kita makan pun buat lepas isyak. Ini pukul 12 tengah hari, hari Ahad. Kaum nak berpuasa. Kan? Tambah pula macam saya ni jenis tekong tahlil, tekong tahlil sini. Tuan rumah dah jumpa Ustaz, jangan lupa besok. Kan? Saya ni memang dah puasa lah. Dah 2-3 hari nak nyambut, nak 30 hari lah Syakban. Udah tuan rumah bagi itu. Bagi peringatan, jangan lupa Ustaz. Ustaz tak datang, habis lah katanya. Tekong. Jadi masalah saya lah. Kalau dah putus sehari, tak ada. Tak boleh nak nyambung. Kan? Pertahankanlah. Nak puasa juga. Baca doa tahlil. Member tu'am kita tidak. Ay, rugilah you. Tambah pula depan kita tu tengok ayamnya. Dagingnya kan. Allah. Nafsu pun cakap. Eh? Batalkan yang sunat. Amalkan yang sunat yang lain pula. Cover. Nah. Berpuasa sunat. Meraihkan orang jemputan tu. Sunat. Batalkan satu yang sunat. Ada sunat yang lain. Ha, jadi batallah puasa saya. Pukul 12 tengah hari, tuan. Ha, setengah hari lah puasa. Ha, gitu. Besok setengah hari lagi. Cukup sehari. Ha, ini masalahnya saya macam tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan ni tak ada masalah kan. Apa masalah tuan-tuan tak boleh puasa sebulan Syakban ni? Apa masalah tuan-tuan? Bukan kerja pendang. Saya kadang-kadang mengajar tengah hari dekat pejabat kan. Murid bukan tanya dekat saya, Ustaz, puasa ke? Nah, dia tak tahu ini bulan Syakban. Lepas kuliah, tengok udang galah tuan-tuan. Allah Akbar kan. Saya pun menung juga. Udang galah ni. Bukan senang dapat ni, makan udang galah ni. Murid pula belanja sedap lah tu. Kan? Pikir-pikir yo. Ha, inilah bahayanya puasa di tengah-tengah orang tak puasa. Masyarakat kita puasa sunat tidak membudayakan tuan-tuan. Masyarakat zaman dulu puasa sunat jadi budaya hidup mereka. Tu yang susah kita nak puasa tu. Nah. Kalau tuan-tuan berpuasa ni, kalau orang dengar puasa sebulan Syakban ni, "Hei wali ke mujub?" Naik tarak wali. Bayangkanlah. Naik tarak wali. Baik tuan ya, ini nak baca hadis ni belum lagi. Ni habis lagi hadis ni. Nah, Nabi kata di antara Rejab dan Ramadan tu manusia lalai. Ha, pasal dekat bulan Ramadan apa persediaan tak dibuatnya. Kemudian Nabi kata hadis ni yang jadikan hujah golongan mengatakan bukan nisbu Syakban ni, nak kena seluruh bulan kena amalkan bulan Syakban ni. Nah. Nabi kata wahwa syahrun, iaitu bulan Syakban ni turfa'u, diangkat. Nah, ya. Fihi padanya, pada bulan Syakban ni adalah amal, amalan-amalan. Bulan Syakban kita, bulan Syakban ni tuan diangkat amalan tahunan kita. 14, 34 dulu, tahun sudah, setahun tuan-tuan beramal, 14, 35 ni diangkat. Setahun punya amalan. Diangkat amalan tu bulan Syakban. Kalau tengok dalam hadis, lepas asar, diangkatlah amalan tuan-tuan itu. Maksud diangkat di sini makna diterima. Amalan tuan-tuan itu maksud diangkat. Ha, gitu. Ada juga amalan diangkat tapi dilemparkan. Allah tak redha amal itu, dibuang. Mula diangkat, dilemparkan amalan itu. Allah tak redha sebab tak ikhlasnya, tak ada kualitinya. Nah, ini Nabi sebut. Kemudian Nabi kata, fa'uhibbu an yurfa amali wa ana saimun. Maka sukalah aku bawa, nah, bulan Syakban ni, ya, aku berpuasa. Aku sukalah bulan Syakban ni. Diangkat amalan aku, aku puasa. Ni hadis ni hadis sahih tuan. Dia tak sebut nis. Nis pun seluruh seluruh Syakban. Okey? Yang mengatakan pula nisbu Syakban ni sunnah. Nah, hadisnya begini bunyinya. Dalam Sunan Nasa'i. Daripada Abu Umamah Al-Bahili. Ha. Ha, daripada apa ni? Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini tak disebut sanad hadis ini. Nah. Hadis tadi yang saya baca tadi tu Abu Daud wa Nasa'i lah. Yang jadi hujah golongan yang mengatakan nisfu Syaban adalah sunnah, hadis ni tak siapa riwayatkan. Tapi saya bacalah hadis ni. Idza kana lailatul nisfi min Syaban dufi'a ila malakil maut sahifatun fayuqalu iqbit man fi hadhihi sahifa fa innal 'abda liyaghrisul aghrasa wa yankihul azwaja wa baini bunyana wasmuhu qad nusikha fil maut wa ma yantaziru malakul mauti ila an yu'mara bi fayaqbiduhu. Hadis ni, apabila tiba malam nisfu Syaban, nisfu 15 lah ya, diserahkanlah malaikat maut sahifah, buku catatan tuan-tuan tu yang mengandungi nama makhluk yang hendak meninggal dunia, maka dikatakan kepadanya, cabutlah nyawa orang yang terdapat namanya di dalam sahifah ini, dalam buku ni. Seorang hamba itu menanam tanaman, menikahi pasangannya dan membina bangunan sedangkan namanya telah diletakkan di dalam dewan orang mati. Tidaklah malaikat maut menunggu melainkan saat ia diperintahkan mencabutnya, maka ia pun mencabutnya. Hadis ni menjadi hujah lah. Apabila seseorang tu nak meninggal pada bulan Syakban ni, terutama pada nisfu lah, ada malaikat yang menyerahkan buku ni. Malaikat ni diserahkan oleh malaikat, buku ni buku catatan dia akan mati. Maknanya, stok dia, rezeki pun habis, amalan pun stop lah. Iaitu pada nisfu Syakban, dan nama tertulis itu pun, maka malaikat yang menugaskan cabut nyawa, diserahkan buku tadi, ada nama di situ, datang malaikat maut cabut. Maknanya, berlaku perkara ini pada nisfu Syakban, kalau orang-orang yang sudah termaktub sahifah, nama-nama dalam buku yang diserahkan oleh malaikat kepada malaikat maut pada bulan nisfu Syakban ini. Nah, baik, hadis yang seterusnya yang mengatakan nisfu Syakban ini, ya, orang yang beramal dan berdoa pada nisfu Syakban akan termakbullah doanya melainkan beberapa doa yang ditolak tidak diterima. Nisfu Syakban ni amalan kita diterima dan doa-doa kita panjatkan kepada Allah, diangkat, dimakbulkan doa melainkan beberapa doa saja yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, dalam hadis ini disebut doa yang tidak makbul, tidak diterima pada nisfu Syakban ini, iaitu orang yang menduakan Allah, syirik kepada Allah. Yang kedua, anak-anak derhaka pada mak bapak. Yang ketiganya, berbuat zalim sesama manusia. Yang keempatnya, dosa yang dilakukan kepada manusia, dosa sesama manusia, tidak minta ampun dan minta halal. Maka doa orang macam ini pada nisfu Syakban tidak ditolak, tidak diterima, dibatalkan oleh Allah doanya. Nah, dan disebutlah ada perkara-perkara yang lain lagi. Hadis ini panjang. Ini jadi hujah ulama mengatakan bahawa nisfu Syakban itu wujud kerana nisfu Syakban lah amalan kita diterima oleh Allah dan amalan kita, doa kita diterima, kecuali orang-orang yang disebutkan tadi, doa dan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini masalahnya tuan-tuan, tak ada sanadnya, itu masalahnya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Jadi sebab tu ulama hadis yang seperti Bukhari, Muslim dan ulama-ulama yang lain dalam hadis membatalkan amalan nisfu Syakban ni sebab hadis ni la asla lahu. Dia tak ada asal. Daripada mana-mana kita hadis yang masyhur. Jadi tuan, saya dah sebutkan dua hadis ini, tuan-tuan fikir-fikirlah. Saya berkaitan hadis yang pertama ini cukup sahih. Dia suruh kita beramal seluruh Syakban. Itu lebih saya yakin. Ya tak? Bukan menumpu pada nisfu. Kalau menumpu pada nisfu Syaban, mana tak adalah kata lalai. Ya tak? Lalai kata tuan, kita dah tahu nisfu Syaban ni. Doa kita, amalan kita angkat. Tuan-tuan berhimpun lah. Kan? Berhimpun siang yang puasa, malam tu berhimpun kita baca Yasin lah semayang sunat. Ada semayang sunat nisfu Syaban 100 rakaat. 2 rakaat pun tak terbuat. 100. Ya. Jadi, tuan-tuan, taklah lalai namanya kan. Jadi kalau seluruh 30 hari bulan Syaban tuan-tuan tak beramal, lalai tak? Munasabah. 30 hari bulan Syaban, apa pun persediaan tadi buatnya. Lalai ya. Gitu. Nabi kata bulan yang mendekati Syaban, bulan mendekati Ramadan, kalau anda beramal ketika itu, Nabi kata ta'zimu Ramadan. Anda telah mengagungkan Ramadan itu sendiri. Orang yang beramal seluruh bulan Syaban ni, dia telah mengagungkan bulan Ramadan tu. Sebab bulan yang mendekati Syaban, mendekati Ramadan adalah Syaban. Okey? Dari besok kita puasa sunat. Sunat Khamis lah. Kan ada seminggu ada dua sunat, Isnin, Khamis. Latih-latih diri lah. Okey? Setuju? InsyaAllah. Kalau tuan-tuan kata insyaAllah tak buat munafik. Saya tak kata. Tuan-tuan kata kan? InsyaAllah. Udah dua orang bunyi suara ini. Tak berani pula dah. Kan? Nah, tuan-tuan beramal bukan kerana saya kan. Ikhlaslah kerana Allah. Dan yang kedua ni persediaan lah kan. Latih-latih kita kosongkan perut. Kosongkan perut pun tuan-tuan. Nah Allah. Kerana saya bacakan hadis daripada bulan sudah kan. Apa hadisnya? Sehari puasa. Ada tak saya baca hadis tu? Ada tidak? Ada tak saya baca hadis Nabi kata satu hari puasa perjalanan Allah Ta'ala ya, anda akan dijauhkan muka daripada api neraka 70 tahun. Itu hadis sahih tu Bukhari Muslim tu. Nah, ada tak saya baca hadis tu? Tuan-tuan manjang tak adanya. Murid ni yang datang tu hari pun manjang tak adanya. Tak ada katanya. Tak ingat lah ya. Tak ingat, diingatkan baliklah. Saya baca hadisnya. Sehari tuan, tak kira hari mana puasa sehari. Tapi jangan niatkan hari-hari tertentu macam Syaban ni, antara tak buat sebulan, jangan niat Syaban. Senin ke, puasa selang seli ke. Kan, yang Nabi Daud yang disukai oleh Rasulullah, puasa macam tu. Sehari puasa tuan, Nabi kata satu hadis ini, wa'an Abi Sa'id. Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yasumu fi sabilillah yawman ila ba'adallahu bidzalika yawmi wajahahu 'anil nari 70 kharifan. Narawi al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang hamba pun yang berpuasa ya pada jalan Allah, nah ikhlaslah sehari. Kecuali Allah Ta'ala akan jauhkan mukanya dengan puasanya itu dari api neraka 70 tahun. Ini dia sahih. Sehari berpuasa tuan. Muka kita ni memang layak masuk neraka. Muslimat? Muka kita ni layak masuk neraka tak? Apa tidaknya? Muka buat maksiat. Muka buat dosa. Lagi apa tuan? Muka menyokong orang zalim. Ini muka-muka ni. Muka apa lagi tuan? Muka menyokong orang zalim. Lepas tu muka apa lagi? Macam-macam muka lah. Muka menipu. Muka macam-macam muka lah. Kan? Macam bersimak, muka derhaka dengan suami. Suami punya warak lawan suami tu. Muka lawan. Kan? Wajib derhaka kita ni, muka kita tahu. Habis ustaz, muka je kena bakar. Badan tidak. Sebut nak muka tu satu badan lah. Yuk. Ni kadang-kadang di hujan saya. Muka je ustaz. Kena tak apalah rasanya. Sebut muka tu badan seluruhnya lah. Gitu. Sari tuan. Esok sari ya. Kamis. Puasa Kamis memang ada hadisnya. Kan? Lepas tu pula sari pula kita puasa hari Kamis ni. Dia jauhkan muka tuan 70 tahun api neraka tu dengan puasa tu. Pasal apa? Puasa tu nilai dia macam tu tuan. Nabi tak kata barang siapa sembahyang sunat dua rakaat dijauhkan muka api neraka 70 tahun. Sebab di antara sembahyang dengan puasa, amalan puasa sangat berat. Nampak dah tuan-tuan? Sebab penghalang bagi puasa ni, menyeksa batin bagi orang puasa ni nafsu. Cuba anda tanya, hey nafsu, besok aku nak puasa boleh? Nafsu kata jangan. Letih tau. Kata nafsu, jangan. Sembahyang pun meletak lutut tu. Kata nafsu, jangan. Nah, orang-orang semua tak puasa, kita nak puasa. Ni kunduri ni. Kata nafsu. Berat tuan-tuan. Sebab tu kalau Allah suruh pilih tuan-tuan, Allah suruh pilih lah. Sembahyang dengan puasa tuan-tuan, nak ambil yang mana? Syekh. Saya nak sembahyang, saya tak nak puasa. Terjelir lidah tu. Tak mahu ni musim panas ni. Terjelir lidah. Gitu. Jadi sebab tu nilai puasa tuan-tuan dengan puasa dia boleh menjauhkan muka tuan-tuan api neraka 70 tahun. Ini ada sahih. Bukan ada ta'if ni. Ya? Tapi kerana Allah lah. Dan yang keduanya kena faham pula. Kita ni kalau tak ulas betul kan, dia salah faham. Dia tak sembahyang, dia puasa. Oh, jauh muka aku Ustaz dari api neraka. Yo, puasa ni benda sunat. Kan? Sembahyang tu pokok, tiang. Oh, tak sembahyang puasa. Jauh neraka aku. Tak sembahyang tu masuk neraka lah tau. Itu pokok penyamalan. Ada kalau tak bagi penjelasan, dia faham ke tu. Bagus juga puasa ni. Tapi tak sembahyang. Tuan, hadis ni pula saya nak ulas lagi. Murid akhir zaman nak kena buat ulasan ke tidak? Jahanam. Amalan-amalan sunat ni tuan-tuan. Pokoknya apa? Tak kira amal wajib, amal sunat ni pokoknya apa tuan? Jaga akidah. Gitu. Kalau akidah kita dah rosak, buat amal apa, singgi gunung pun tak guna. Akidah okey. Wajib dibuat okey. Sunat ditingkatkan seperti hadis ni. Barulah dijauhkan muka api neraka. Ini akidahnya menyokong bulan. Menyokong apa tu dacing. Allah, macam mana? Jahanam amalan tu. Puasa rajin yuk. Dacing sokongnya. Menyokong dacing ni melibat akidah tak? Melibatkan akidah tuan-tuan. Jangan kata itu politik Ustaz. Apa masalah dengan akidah? Ialah tiap-tiap perjuangan ada dasarnya. Dasar tu namanya akidah lah. Sembahyang rajin, tahajud tak tinggal. Puasa Syaban 30 hari yuk. Tapi stay dalam dacing. Anaya amalan macam tu. Ini saya bagi clear betul-betul. Jangan tuan-tuan terlepas pandang nak mengambat benda macam ni. Tapi lupa yang asas, lupa yang pokok. Boleh faham tu je ya? Murid ni cerdik, semua boleh fahamnya. Kan? Sokong amna pun rosak akidah juga. Hai Allah, takkan tak faham? rosak akidah. Rosak lah yuk. Sebab mereka sesat. Orang sesat ni rosak akidah. Mana dalil mereka sesat? Hujah biar betul. Tengok dalam surah An-Nur. Firman Allah Ta'ala dalil mereka sesat. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay khiyaratu min amrihim faman ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalala dhalalan mubina. Tengok suratul Ahzab, suratul Mu'min, suratul An-Nur. Tidak ada laki-laki perempuan yang beriman itu apabila Allah dah menetapkan hukum, Allah dah putuskan hukum, ada choice lagi, ada pilihan lagi. Maka barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat-sesat yang nyata, terang. Orang sesat ni rosak akidah dah. Rosak akidah. Tidak ada ulama kata kalau sesat tak rosak akidah. Biasanya sesat itulah yang melibatkan akidah yang rosak. Puak ni, mana sesatnya? Allah dah putuskan judi itu haram. Dia halalkan, nampak tu? Allah dah putuskan dalam ayat bahawa arak tu haram. Dihalalkan. Apa dalil? Dalilnya arak ada lesen halal, tak ada lesen haram. Judi ada lesen halal, tak ada lesen haram. Gitu. Allah dah putuskan tak? Qat'i benda ni. Hudud tu wajib. dilaksanakan. Bukan atas rasa nak mempengaruhi orang Melayu nak sokong hudud. Tolak hudud ni, menegakkan hudud adalah wajib. Wajib, wajib fardu ain pula tu. Bukan fardu kifayah menegakkan hudud ini bagi yang berkuasa. Nah, lawan hudud, sesak tak? Batal iman tak? Oh, takkan tak batal. Ini adun daripada daripada Johor. Dia istiharkan. Negeri Johor lah sepatutnya. Melaksanakan hudud katanya. Hudud yang islami betul. Hudud pas ni tak betul katanya. Hudud pas ni mengecualikan orang kafir tak kena. Agak-agaknya tentang dia buatlah hudud ni. Dia tersilap cakap tu sebenarnya. Jenuh kena maki. Yang ketara semalam. Kenyataan Tan Sri Soilik. Dia kata yang berhormat bercakap ni tak siuman. Hal lain kan laksana hudud. MCA punya presiden dia kata hang ni. Hang siuman ke tak siuman ni. Hang gila ke tak gila. Kapal Sing pun tak kata gitu. Kita nak tegakkan hudud. Kata Kapal Sing yang berhormat. Tuan Guru. You siuman ke tak siuman? You gila ke tak gila? Tak cakap begitu tau. Ini lebih teruk. Lebih kapir daripada kapir lagi ni. Dia kata kepada yang berhormat. Johor ni mengatakan bahawa. Hang siuman tak siuman? Hang gila ke tak gila? Hang tak fikirkah kita berkawan ni? Hang nak laksanakan hudud? Kami akan keluar perbati you. Nampak tuan-tuan. Inilah tuan-tuan ni Allah Maha Kaya kan. Dia duk kata kita ni, kita halaikan hudud, dia kata ni hudud politik pas, atas nak mempengaruhi orang Melayu, menyokong, gini-gini, macam-macam lah ujah mereka. Akhir wakil rakyat dia bercakap. Akhirnya senjata makan tuan balik. Nampak tak tuan-tuan? Siapa yang menentang? Kapal Sing dia kata tidaklah, dia kata, yang berhormat, saya akan keluar parti. Tak ada. Ada Kapal Sing kata, saya nak keluar yang berhormat berparti PAS. Daripada Pakatan Rakyat. Tak ada. Dia hanya cakap, yang pertama dulu langkah mayatnya. Lepas tu dah belum mati lagi. Dia berubah pendirian pula kata, yang berhormat kalau nak buat hudud, kita bincang-bincanglah sama-sama kan. Gitu. Dia tak kata langkah mayatnya. Pasal dia belum meninggal lagi. Kalau dia meninggal, memang kita selangkah mayat dia. Sebab dia mati dalam kafir kan. Ni isu semasa lah tuan-tuan. Berkaitan dengan ni lah tadi. Jangan berkerja, beramal kan. Yang wajib, yang sunat. Lupa akhir. Lupa akidah. Akidah pokok tuan-tuan. Seluruh amalan soleh. Yang wajib, yang sunat. Tunjangnya akhir. Tunjangnya akidah tuan-tuan. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak? Nampak saya. Geram je. Sudah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, tolong jaga akidah. Akidah kita ke zaman ni, Allahu Akbar lah. Suasana hari ni, orang bermainkan hukum Tuhan. Kita pun kadang, kerana kedudukan, kerana pangkat, kerana aku janji, kita dah tak kukuh nak berpegang perhukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mati memperjuangkan hukum Allah. Nabi kata, ya, hidup dalam derhaka tuan-tuan, apa artinya? Biarlah kita mati dalam taat kepada Allah. Sebab kita nak mati juga tuan. Kalau kita hidup dalam neraka, apa makna? Anda tak mati ke saya? Lebih baik kita mati dalam taat daripada kita mati dalam neraka kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Saya cakap ni untuk mengukuhkan iman akidah saya. Sebab saya ni tok guru bebas, kan, swasta. Dia beranilah bercakap. Kalau saya duduk jadi macam mufti, lebih kurang juga. Goyang juga kan. Maklumlah kedudukan dan sebagainya. Ya tak? Jadi saya ni swasta. Jadi saya berani lah. Tambah pula dapat sokongan dan dokongan tuan-tuan. Jadi kuatlah saya kan. Gitu. Ini dah. Kali pertama ceramah sudah dibuntikan. Dia tak bagi sokongan kat kita. Tak boleh panggil ustaz macam ni. Huhara katanya. Baik. Itulah hujah-hujah tuan-tuan. Jadi masalah tadi ni. Terpulanglah tuan-tuan sendiri. Bagi saya kata tadi. Amallah sebulan Syakban tu. Itu lebih baik menghindarkan perkhilaf tadi. Menghindarkan perpisahan. Sebulan tu confirm lah hadis-hadisnya. Banyak ada hadis yang menyatakan suruh berpuasa, ibadat. Yang meningkatkan pada bulan Syakban. Tapi bukan nisfu. Baik, barulah saya baca kitab tuan-tuan tadi mukadimah. Bukalah kitab, tinggal berapa minit lagi? Ha, tak apalah kan tuan-tuan, berhenti pukul 9. Sebab muka tuan-tuan memang pukul 9. Baik, kita tengok buku tuan-tuan, kitab tuan-tuan ni. Nah, muka surat. Ha, tuan-tuan. Muka surat 13. Masih lagi pada menjelaskan mengenai hikmah. Ya. Ha, mengenai hikmah lah. Baik, penjelasan Al-Quran ini. Mana? Di atas. Perkara 5. Ha? Perkara 5. Allah Azza wa Jal berfirman pada sekalian para ambiaknya. Ini tentang apa dia? Hikmah di segi praktikal. Hikmah di segi teori. Teori. Hikmah di segi teori. Hikmah di segi praktikal. Berdasarkan Al-Quran. Perkara 5. Allah Azza wa Jal berfirman pada sekalian para ambiak, para nabi. Teorinya begini. Yunazilul malaikatu birruhi min amrih. Ala may yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana. Maksudnya, ya Allah menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, kepada yang layak menjadi rasul. Wahyu itu diturunkan oleh Ta'ala melalui Jibril, yang layak diberikan kepada rasul, bukan semua manusia. Lalu ya Allah Ta'ala berfirman kepada rasul-rasulnya, hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan aku. Ini hikmahnya. Hikmah di segi teori. Nyatakan Allah itu Tuhan. Ya? Praktikalnya? Praktikalnya ialah fattaqun. Oleh itu bertakwalah kamu kepada aku. Mana takwa? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa Allah larang. Itu praktikal dia. Kita dah tahu Allah itu Tuhan. Kita dah kenal Allah tu Tuhan. Ini teori kan? Tuan-tuan mengaji tak tauhid? Mengajilah. Kau tak mengaji tauhid tuan-tuan ni? Mengaji tauhid, okey. Habis kita tak tauhid tu. Memang tuan-tuan manjang tak habis. Mengaji ni manjang tak habis. Tambah kalau ada kitab, memang tak boleh habis lah. Yang habis tuan-tuannya. Innalillahi. Kita dah berteori, mengaji tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu tauhid, salafiyah namanya, itu tauhid salaf. Kemudian tuan-tuan belajar pula ada tauhid yang alirannya khalaf atau khalafiyah, iaitu tauhid yang membahas sifat 20, wujud, kidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamut ta'ala binafsi. Tauhid ni ada dua alih. Ada dua aliran. Dua-dua tu betul. Semua ke arah nak mengenal Allah. Semua ke arah nak mengesakan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, janganlah kita berbalah pula masalah ni. Orang salaf kata membidaahkan tauhid khalaf kerana menggunakan bahasan akal tentang Tuhan. Nah, kata khalaf pula, hang berdalil Quran saja, tak dibahasakan, macam mana orang nak yakin? Tuduh sana pula, hang bidah juga. Tak payah, itu dua-dua betul. Nah, yang tak betul, yang tak mengaji je. Ya, saya dua-dua aliran tauhid saya belajar tuan-tuan. Tuan-tuan ni aliran tauhid mana tuan-tuan belajar selama ini? Salaf ke khalaf? Silap ke? Tuan-tuan pun tak boleh nilai kan? Tuan-tuan tak boleh nilai mana tauhid salaf, mana tauhid khalaf, tuan-tuan tak boleh nilai kan? Betul tak? Aku ngaji je dah. Nama tauhid, tauhid lah. Dia kena tahu, tuan-tuan. Tauhid salaf ni, dia membahas empat aja. Sifat ketuhanan rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Itu je. Itu nama tauhid salaf. Dia berdasarkan Quran hadis aja. Bahasa nakal sikit-sikit je. Tauhid khalaf ni, membahas sifat ketuhanan berdasarkan falsafah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadith. 20 tu lah. Nah, lawannya mustahil kan? Wajib, lawannya mustahil. Sifat yang wajib tu 20. Mustahil 20. Allah tu wujud, lawannya Adam. Mana? Tak wujud. Ada, lawannya tiada. Ada, lawannya tiada. Dari akal apa bukti? Yang Allah tu ada, lawan tiada ni. Gitu. Akhirnya tuan-tuan pun blank langsung. Macam tak ada rasanya. Tauhid khalaf ni, orang jadi ulama elok mengaji tauhid khalaf untuk berhujah. Kalau tuan-tuan orang awam ni, saya syur kalau tuan-tuan mengaji tauhid salaf ialah. Bahas sifat rububiyah Allah, uluhiyah. Itu paling baik untuk orang awam ni. Sebab kalau tuan-tuan mengaji tauhid khalaf, digunakan akal dulu. Baru dihujah dengan sandaran dari Quran dan hadis. Contoh wujud Allah Ta'ala. Lawannya Adam, lawannya tiada. Wujud lawan tiada. Nah, kejap ada, kejap tak ada pula Ustaz. Tambah pula Cina pula, mu'alaf duduk mengaji kan. Ustaz, kejap Allah Ta'ala ta'ala ni macam mana ni? Lagi pening dia. Yang Melayu pun pening. Nah, jadi rububiyah ni senang. Ha, senang sangat. Boleh kita applykan dalam kehidupan kita insyaAllah. Nah, tauhid apa namanya? Salaf. Siapa pendukungnya? Pendukung tauhid salaf ni ialah iaitu Abu Hasan apa tu? Hasan Basri rahimallahu taala. Yang mendukung tauhid ini ialah Hasan Basri. Murid-murid dia di bawah tu seperti Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain. Ha? Yang meneruskan perjuangan pendekatan tauhid salaf ini. Pendukung tauhid khalaf ni yang membahas sifat Tuhan melalui falsafah ni, pendukungnya ialah ulama besar Abu Hasan Asy'ari. Muridnya Abu Mansur Maturidi. Ha, gitu. Jam dah berbunyi. Nak terus ke nak berhenti? Saya tanya tentuannya. Berhenti saya, berhenti. Terus ke berhenti? Terus. Terus tu pukul 9 lah ya. Sebab muka tentuan pukul 9. Baik, ini aliran tauhid yang perlu tuan-tuan faham. Jangan redah mengaji itu. Orang tanya, engkau mengaji yuk, tauhid apa yuk? Tauhid, mengesahkan Tuhan. Orang tahu pendekatan apa tauhid ni? Dia tak boleh jawab kan? Tuan-tuan malam ni kebawa tuan-tuan tahu, tauhid ni ada dua aliran. Malam ni baru tahu ya? Allah ya. Ha? Silap ustaz lah. Ustaz pun silap juga kan. Bagi tahu saya nak mengajar ni tauhid salaf. Bagi tahu murid tu. Kan? Ni saya nak mengaji kitab, saya nak mengajar tuan-tuan kitab tauhid. Salaf ke khalaf? Itu yang kadang-kadang murid tu silap. Kan? Jadi kena ceritalah. Ni saya nak ajar ni pendekatan tauhid salaf. Bahasanya rububiyah uluhiyah. Kan? Dia bahas perkataan rob. Rububiyah tu bahasa asal perkataan rob. Pencipta. Allah ni pencipta. Allah mencipta langit bumi, mencipta segala-gala makhluk. Allah Ta'ala sifat dia lah mencipta undang-undang untuk kebaikan kita. Undang-undang tu nama undang-undang hudud, undang-undang qisas, undang-undang syariat. Tu rububiyah rob, asal perkataan rob. Dalil Qur'annya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rob yang mengatur, yang mengurus, yang mentadbir sekalian sekian alam. Ini kenapa amalan tuan-tuan tauhid ini? Supaya tuan-tuan dapat membezakan. Nanti tuan-tuan confuse. Yang ni macam mana, yang macam mana, akhirnya dia pening. Tauhid khalaf ni dia banyak bahas basal akal. Wujud tu dibahas, Allah tu bukan jirim, Allah tu bukan arad, bukan jirim. Untuk jadi ulama baik. Ulama nak dialog dengan Kristian ni, nak dialog dengan Yahudi ni, tauhid khalaf sangat baik. Sebab dia banyak gunakan akal untuk memukul hujah-hujah orang Kristian, orang Yahudi ni. Ya, macam Syekh Ahmad Didat kan. Dia banyak belajar tauhid khalaf ni. Dia senang dia pukul Yahudi ni. Dia senang pukul orang Nasrani. Sebab orang Nasrani, Tuhan dia berbilang-bilang. Trinity kan. Dia boleh hujah. Gitu. Kalau tauhid salaf ni, dia point saja. Direct to point. Hujah dia kulu Allah. Gitu. Kan? Baik. Boleh faham, wahai muridku? Boleh, ya? Jadi, teorinya kita belajar tauhid. Praktikalnya, fattaqun. Bertakwalah. Makna takwa? Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa Allah larang. Tuhan, tuan-tuan dah kenal Tuhan. Buatlah apa Tuhan suruh, tinggalkan apa Allah larang. Nah, Allah suruh kita sembahyang, kita sembahyang. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Allah suruh kita menunaikan haji, kita menunaikan haji. Allah suruh kita menyokong pemimpin yang adil. Ya, kita sokong pemimpin adil. Allah kata jangan sokong orang zalim, pemimpin zalim. Kita tak sokong orang zalim. Itu nama takwa. Itu praktikal dia. Baik. Penjelasan Al-Quran tentang hikmah. Ya, pada hakikat ikmah itu cerita kemudian. Sebab saya nak baca satu kitab lagi, iaitu wasiat Luqman, ya, dalam kitab yang lain. Cukuplah. Mengaji biar sikit, makan biar banyak. Ya. Nanti penjelasan Al-Quran tentang hikmah ni kita sambung lagi kemudian. Ya. Jadi saya nak baca kitab yang lain, sambungan. Ya. Sambungan tentang wasiat Luqman yang tidak termaktub dalam buku yang pertama tadi. Baik, ini sambungan perkara yang keberapa, tuan? Wasiat Luqman yang keberapa? Yang kesembilan. Tuan-tuan tak ada kitab. Oi, yang kesembilan ni. Ingat betul murid ni? Yang menulis lah. Sembilan. Sepuluh. Baik, yang ke-10 tu kumpul murid. Yang ke-10, ya. Baik. Ya bunaya, hei anak kesayanganku, kata Luqman, kitmanu sirri siyanatun lil ardi. Hei anak kesayanganku, menyembunyikan rahsia itu pemeliharaan bagi kehormatan. Clear, ya? Terjemah saya inilah. Clear tak? Hei anak muridku, jangan kuyu-kuyu. Ambil pendengaran tuan-tuan. Hei anak kesayanganku, kitmanu sirri siyanatun lil ardi. Menyembunyikan rahsia itu pemeliharaan bagi kehormatan diri-diri seseorang yang memelihara rahsia tadi. Faham? Faham tak ni? Kalau faham, saya sambung terus. Tak payah, saya hurai. Toji? Faham ya? Okey, sambung terus. Kurang sikit faham ya? Kalau gitu, saya kena hurai sikitlah. Tuan, rahsia tu rahsia. Apa rahsianya? Rahsia ni apa benda? Rahsia ni tuan-tuan, ya. Kalau kita dalam bergaul, dalam kita berumah tangga, kalau kita bergaul, ada benda yang sepatut kita sembunyikan. Nah, kalau didedahkan itu aib. Okey? Aib. Sebab tu Nabi kata, man satarallahu aiban, satarallahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menyembunyikan aib sahabatnya, Allah Ta'ala akan sembunyikan aib dia besok di hari akhirat. Barang siapa mendedahkan aib sahabat di dunia, Allah akan dedahkan aib dia besok di akhirat depan orang ramai besok. Nah, rahsia itu ialah aib. Nah, ada benda yang kita jangan dedahkan. Contohlah kes sahabat ni dia lewat. Contohlah yang tahu kita kan. Rahsia dah. Ya, kita jumpalah dia. Jumpa dia, kita kata, Syekh, anak ni tengok ada bukti lah hantar ni. Hantar terlibat lewat dah, Syekh. Nah, kita buktikan. Yang kata kita kata dia lewat. Berhentilah, ya akhi. Tobatlah kepada Allah. Anak tak buka rahsia ini. Anak tutup, insyaAllah. Demi persaudaraan dalam Islam. Itu dia. Nah, aib. Okey? Ini dah didedahkan kawan tu. Lepas CD, video, apa-apa lagi tak tahu. Kan? Perutnya pun tak sama perut kawan tu. Macam-macam lagi. Cari lagi rahsia lain pula. Masalah Datuk Murad ini. Yang kata, kes kawan tu dah 17 tahun yang lalu. Yang kata, 3 bilion kawan ni ada simpan account dia. Benda tu sudah dimangsurkan, sudah dibatalkan, tidak ada bukti oleh pencegah rasuah dulu. Kenapa Datuk Murad bangkitkan balik? Ini rahsia dah. Tutuplah. Benda tu dah tutup pun. Pencegah rasuah pun dah buktikan. Tak ada buktinya yang dia terlibat. Kau buka lagi pasal apa? Nah, rupa-rupanya kawan ni ada masalah besar. Nak diaibkan oleh puak ni, mu bangkitkan balik kawan ni. Yang kata 3 bilion itu. Kalau tidak, aku bukakan keburukan kau. Jadi kawan tu takutlah tuan. Dia pun bangkitkan balik kes 17 tahun yang dulu. Nak? Datuk Seri kata, silalah siasat. Nak? Tok Guru pula kata, senang aja. Kalau nak siasat saya 24 jam, 25 jam pun saya bagi. Bagi ekstra sejam ni. Awak teruk sangat ni nak cari aib orang, tutup lah ya akhi. Ini kehormatan di kehormatan diri kan. Orang yang suka mendedahkan rahsia ini, orang tak ada kehormatan diri. Orang yang rosak akhlak dia tahu. Kalau terlibat sekalipun, you kena jumpa face to face bagi nasihat kat dia. Itu persaudaraan dalam Islam. Haram hukum ni kita halaikan. Nah, kalau kita halaikan boleh, Allah tunggu kita mengantar. Pilihan raya ke-13 ni kalau kita menang, kita halaikan Dr. Mahathir tu, apa kebaik keburukan dia, kita halaik perempuan tu. Boleh tak? Kita pun ada rahsia, bukan tak ada. Tapi Islam tak bagi, tak dibenarkan kita begitu. Ini maruah ki, maruah kita saudara dalam Islam. Tapi mereka boleh buat begitu. Allah, awak teruk sangat. Tak ada maruah kan, hang? Engkau cuba fikirlah, kau cuba aku aibkan kau macam mana? Malu tak? Kenapa kau tak fikir macam tu? Oh, demi nak mengekalkan kuasa, nak mengekalkan kedudukan, kita aibkan orang tu, kunung-kunung kita boleh kekalkan. Jangan silap penilaian. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pembelaan kepada orang yang kena zalim. Han tengok kelingkupan, kejahanaman mereka tu insya-Allah. Jangan kita begitu. Islam ajar kita macam mana? Kan? Macam seorang sahabat jumpa saya. Ustaz, saya ni minta maaf Ustaz, saya murid Ustaz. Saya pun tak tahu mana murid. Bila mengaji dengan aku tak tahu lah. Tak apalah dia jumpa saya kan. Ini adab dia sebagai seorang murid dengan guru kan. Ini yang betul Islam ajar kan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ini belakang bercakap. Jadi saya jumpa Ustaz senanglah. Ada orang jumpa Ustaz dengan seorang perempuan berjalan. Dukung anak yang masih kecil. Itu isteri Ustaz yang keberapa tu? Saya kata dua je. Di mana-mana pun saya like kan dua. Kalau tiga meninggal saya cakap. Habis tu nampak berjalan muda lagi. Muka macam Aswarai tu. Saya kata itu bukan isteri. Itu menantu saya. Kan? Menantu saya yang nombor tiga. Memang dia lawa orang macam Dustan, macam Aswarai tu. Kan? Jadi, orang fitnah saya, Ustaz ni kata dua, lepas tu tiga pula, empat pula. Cakap tak sebab mikir ni. Allah. Saya kata saya dua saja. Tiga meninggal. Sebab power dah tak ada. Saya cakap mana-mana pun rumah saya sokong. Kan? Tak kita tahulah yang dua ni pun kat pinggir neraka. Yang ketiga terjun terus. Yang dah ada seorang ni pinggir neraka. Nak seorang lagi, confirm terjun. Jadi yang nak pulau gami ni jumpa saya. Jumpa saya, saya akan bagi tip insyaAllah. Tapi syaratnya ayam seko. Dia punya tu pengubat. gitu. Ini pengalaman lah, tu cerita kan. Tapi anda semua tak layak. Itu awal-awal saya cakap kan. Yang layak tu ustaz je. Baik. Poligami ni tuan pakaian ulama. Kalau tuan-tuan nak poligami, layak antara jadi ulama, boleh. InsyaAllah. Cik Muhammad, naik jadi ulama, insyaAllah layak. Sebab itu poligami pakaian ulama. Ya. Baik, tuan-tuan, sudah hadirin yang rahmati Allah. Simpan rahsia insyaAllah. Simpan. Kalau ia pun berlaku, you nasihat to face. Face to face. Jangan kita dedahkan. Ini maruah tuan-tuan. Itu maksud rahsia? Rahsia. Ada juga ulama' mengatakan rahsia di sini ialah yang berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan benda-benda yang sepatutnya disembunyikan. Supaya jangan didedah. Kalau didedahkan nanti, musuh akan mengambil kesempatan dan meng-highlightkan benda ini dan memukul kita. Ini juga rahsia. Ya? Hanya pihak-pihak kita saja yang tahu. Di luar daripada itu orang tak tahu. Jangan sebarkan benda ini. Ya? Baik. Itu wasiat Luqman kepada kepada anak. Dan ini jugalah pengajaran yang kita ambil. Tolong simpan rahsia. Tolong simpan rahsia. Ya? Yang tak simpan rahsia ini kebanyakan orang perempuan. Nah, sebab itulah kata Tok Guru saya, nah, tiga macam ni jangan dimenaruh kepercayaan sangat. Tiga ni. Nah, pertama, jangan tanam pokok duri di depan rumah. Nah, nanti satu orang terseradu dengan duri itu. Yang kedua, jangan percaya sangat dengan polis. Nah. Ini kata Tok Guru lah, bukan hadis. Yang ketiganya, kata Tok Guru, jangan banyak cerita rahsia pada perempuan. Perempuan ni mulut dia lembik. Dia mudah. Kata Tok Guru lah, bukan hadis. Ya. Ini yang cakap ni, Killa Abdul Malik. Bukan Qala Rasulullah SAW. Ya. Tapi mungkin ada benarnya. Kalau realiti hari ni, tuan-tuan, kalau berkawan dengan polis ni, ha, antara percaya dengan polis, dia akan makan tuan-tuan nanti. Ada bukti. Ya. Warak-warak polis pun tak boleh. Tak boleh harap. Eh, ada polis ni? Ada ya? Ha, dah tua-tua tak adalah. Dah tua-tua nak polis apa? Dia nak meninggal. Baik tuan-tuan ya. Ha, sekarang pukul apa ni? Ha, lagi 2 minit. Lagi satu. Ya bunaya i'tazili syarra kaima ya'tazilaka fa'ina syarra li syari khuliqa. Eh, anak kesayanganku, jauhilah kejahatan supaya kejahatan itu menjauhi engkau. Maka sesungguhnya kejahatan itu dijadikan untuk kejahatan pula. Itu sambung kemudian. Wallahu a'lam. Janji pukul 9 kan? Jadi oleh kerana 1 minit 2 lagi pukul 9. Jadi sambungnya yang ke-11. Okey? Sudah hadirin, saya bagi peluang tuan-tuan untuk soalan. Eh? Lontarkan soalan, yang termampu saya jawab, saya jawablah. Yang tak mampu saya jawab, tangguhlah dulu. Ya, sila. Kau ada tentang lontarkan soalan. Sila. Yalah. Diminta lah orang berkenan tu bertobat lah. Ha? Tapi jangan sebarkan kelemahan dia. Mudah-mudahan dia bertobat. Mudah-mudahan dia bertobat. Kalau anda dedahkan, anda dah menanggung dosa. Dah menanggung dosa. Itu yang Islam ajar kita begitu. Ha? Cukuplah yang tahu kita one by one saja. Nah, dan kita minta dia berubah. Kalau tak berubah, kita dekati lagi. Nah, kita dekati. Ya, dia sendiri kena bertobat. Tak boleh, dia kena bertobat. Ah, jadi kita kena dekati, kita kena bagi nasihat lagi. Nah, sehingga dia bertobatlah. Kalau dia tidak mau berubah, entah halailah. Allah insyaAllah lah. Hapuskanlah kesalahan dia tu. Tapi kalau tak berubah 3 kali, kita halai. Syai orang ni. Supaya kita hindari orang macam ni. Sebab kadang-kadang kelakuan dia mempengaruhi pada yang lain. Kan? Tapi cukup saya yakin dia akan berubah, dia akan bertobat. Dengan nasihat kita dan bimbingan kita insyaAllah. Ada yang lain? Kalau cerdik belaka tu salah bertanya, jimat masa. Cukuplah satu soalan kan. Jadi itulah saja tuan-tuan untuk malam ni. Dan nak rasa untuk malam ni, kot last kitab ni. Bulan Ramadan nak baca kitab lagi atau kita nak sambung benda-benda lain. Ya, sebab dia sesuai dengan Ramadan ya. Jadi kita akan bahas, akan bincang. Jadi bulan-bulan Ramadan ni saya akan bawa kuliah bertajuk lah. Sebab tajuk ceramah saya, kuliah saya ada 30 tajuknya. Yang di sini saya dah bentang apa bertajuknya. Ini tuan-tuan yang dengar belum meninggal lagi. Tajuk hidayah, sudah ke belum? Sejak bermula saya ngajar di sinilah. Tajuk hidayah. Sebab ialah tahun sudah. Mana ingat? Ialah hidayah, tajuk syirik, ya, tajuk golongan kena laknat, gurur, golongan tertipu. Banyak 30 tajuk. Jadi bulan Ramadan sesuai lah saya buat tajuk untuk tazkirah Ramadan. InsyaAllah. Jadi, apa hal pun itulah saja. Kemampuan saya menyampaikan 2 buah kitab tadi. Mudah-mudahan ia menjadikan sumber ilmu menjadi panduan dalam kehidupan kita, dalam beramal, dalam perjuangan, insya Allah. Dan itu juga data penyampaian tadi yang tuan-tuan dengar, kalau itu yang hak, itu datang daripada Allah, maka kami ulama berkewajipan menyampaikannya. Dan itu juga dalam penyampaian tadi, kalau berlaku kekeliruan, itu kelemahan saya lah, saya minta ampun Allah. Dan begitu juga data penyampaian tadi, kalau menyentuh peribadi tuan-tuan, perasaan tuan, minta ampun, minta maaf lah. Maka dengan itu kita tutup dengan tasbih kifarah, dengan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shaliat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sallallahu alazim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar.